Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، قوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di kesempatan kali ini untuk kita bermajlis bersama sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah taala berikan kepada kita. Ahibati fillah azzakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Fadlul Islam karya al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kesempatan kali ini kita membaca bab ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadli al-ghuraba. Bab terkait dengan apa saja yang datang dari riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam ataupun dari sahabatnya tentang ghurbatil Islam, tentang asingnya agama Islam ini, dan fadli al-ghuraba, dan keutamaan orang-orang yang asing. Datang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Islam ini itu asing. Dan juga datang riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang asing itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Naam. Pertama, ahibati fillah azzakumullah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 116. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengapa tidak ada dari generasi sebelum kalian? Kenapa dari generasi sebelum kalian itu tidak ada ulu baqiyatin, ya, dari kalangan orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, memiliki ilmu. Mengapa tidak ada di antara mereka yanhauna anil fasadi fil ardi, yang melarang kerusakan di permukaan bumi? Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa dari umat-umat sebelum kalian yang mereka itu punya ilmu, punya kelebihan, kenapa tidak ada yang melarang perbuatan yang melakukan kerusakan. Kerusakan di sini maksudnya adalah kerusakan dari sisi perangai, tindak tanduk, tingkah laku, adab, akhlak. Ya. Bukan merusak bumi fisiknya, bukan. Rusak ya keyakinannya. Kenapa tidak ada yang melarang? Ya, dari orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Kemudian Allah mengatakan, illa qalilan mimman anjayna minhum. Kecuali cuman sedikit. Kecuali cuman sedikit dari kalangan orang-orang yang kami selamatkan dari di antara mereka. Jadi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini itu menyebutkan ya, kenapa generasi dulu sebelum kalian, orang yang punya ilmu ini, punya keutamaan, punya kelebihan, gampangannya wong soleh. Ya. Tiang engkang soleh, orang yang punya ilmu, gadah ilmu. Tetapi kenapa diem? Tidak mau mengingkari kemungkaran. Diam membiarkan perbuatan yang jelek. Kenapa? Kenapa cuma sedikit? Kecuali cuma sedikit. Nah, sedikit orang-orang yang punya ilmu yang mau mengingkari kemungkaran. Nah, ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dibawakan oleh beliau al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terkait dengan ghurbatul Islam, tentang asingnya agama Islam. Padahal ini ayat ini terkait dengan umat-umat sebelum umat Islam ini, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wallahu a'lam bissawab menggambarkan bahwasanya dari dulu orang-orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan di permukaan bumi ini itu sedikit. Sebagaimana di zaman dulu umat-umat terdahulu, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama para nabi, orang-orang yang mengamalkan agamanya para nabi, orang-orang yang dia itu mau melarang kemungkaran itu cuman sedikit. Maka demikian pula di dalam agama ini sedikit juga. Sing gelem ngaji setitik nggih. Sing ngaji ya, sing ngerti, sing duwe ilmu terus berani mau memperbaiki kerusakan di masyarakat itu lebih sedikit lagi. Nah, tayyib. Jadi ayat ini menggambarkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya orang yang baik dan mau memperbaiki masyarakat itu sedikit. Makanya nanti beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwasanya umat ini, orang-orang yang asing itu sifatnya seperti ini. Dia itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan dan memperbaiki umat. Intinya di situ. Nah, dan itu sedikit sebagaimana di umat-umat terdahulu juga sedikit. Baik. Kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibawakan oleh beliau. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam itu di awal kali, di permulaan itu dalam keadaan asing. Di awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam itu asing. Asing bahasa Jawa ini sih napa? Aneh, aneh nggih benten, Bok. Asing lah. Tayib. Di awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, Islam itu terasa asing. Baru awal-awal ya. Selain dari keluarga beliau, selain dari beliau dan istri beliau Khadijah, di awal-awal yang beriman hanya satu orang budak dan satu orang yang merdeka. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, siapa yang beriman bersama dengan kamu? Hurrun wa abdun. Satu orang yang bebas merdeka dan satu orang budak, yaitu yang merdeka maksudnya Abu Bakar, dan satu orang budak maksudnya adalah Bilal. Awal kali cuman kayak gitu, yang lainnya masih kafir. Kemudian mulai ya, dari keluarganya Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, semakin banyak semakin banyak. Intinya di awal kali Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu keadaannya asing. Ya aneh. Ya, yang lainnya sesembahane akeh nggih. Sing disembah kata. Lagi kok malah ngajak nyembah si jitok. Sing disembah akeh baik, banyak permohonan yang tidak terkabulkan, ya, kata mereka. Padahal sing disembah akeh, yang disembah banyak aja kayak gitu. Masa cuma nyembah si jitok? Makanya ketika Nabi SAW mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah, yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah ya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesembahan itu cuma satu tok? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan, aneh. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam pertama kali muncul dalam keadaan aneh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Sebagaimana di awal kali Islam itu asing, maka nanti akan kembali menjadi asing. Akan kembali menjadi asing. Cuman bedanya nggih, kalau pertama kali Islam itu asing, kenapa di tengah-tengah orang musyrikin, orang-orang kafir? Tetapi nanti Islam itu akan asing, dan sekarang pun sudah mulai terasa, kita rasakan Islam itu asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Yang menganggap aneh dan asing itu kaum muslimin sendiri. Kalau dulu yang menganggap aneh, yang menganggap asing itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi sekarang apalagi nanti di akhir zaman, Islam itu dianggap asing oleh kaum muslimin sendiri. Orang Islam sendiri merasa asing. Sebabnya sih napa? Jadi wong Islam dhewe nganggap asing agamane dhewe. Penyebabnya napa kinten-kinten? Gini ku. Orang gelem sinau. Ya. Cuman ngaku Islam tok wis. Ndak pernah berusaha mempelajari jane Islam sih kayak gimana. Ndak pernah berusaha mempelajari. Sing penting wong Islam, oh wong Islam kaya-kaya. Kayak gitu ya orang Islam, ikut-ikutan sudah. Enggak tahu hakikatnya Islam itu kayak apa. Nah, makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri disebabkan karena kaum muslimin itu enggan untuk mengenal Islam. Ya wong ora kenal ya gimana, wong ora kenal ya merasa asing kan. Kalau ada orang datang kita enggak kenal itu orang asing kan, kayak gitu. Sama Islam itu akan dilihat asing oleh kaum muslimin sendiri ketika ada orang yang berusaha menjalankan Islam itu sendiri. Ada orang yang berusaha mengamalkan syariat Islam, oh kayak wong aneh. Orang aneh ini Islam kayak kue, masa Islam kayak gitu sih? Dari dulu mbok Islam mbah-mbah dewek ya. Kakek nenek kita Islam mbok enggak kayak gitu, dini ada Islam kayak gini sih, Islam apa itu? Ya karena selama ini ya kaum muslimin itu Islamnya hanya sebatas tadi ikut-ikutan. Enggak berusaha mengenal dari sumber aslinya. Mengenali dari mana? Dari orang yang mempraktekkan. Beda antara Islam dengan orang yang mempraktekkan Islam. Kalau yang dicontoh itu orang yang mempraktekkan Islam, berusaha mempraktekkan Islam. Iya kalau benar. Kalau cuma sekedar ngikut-ngikut tok, ya kalau benar. Kalau tidak. Dengan kata lain, Islam dengan orang Islam itu harus diperhatikan, maksudnya terutama di zaman sekarang ini maksud saya. Ya. Jangan kemudian lah kae wong Islam ya pokoke yang dikerjakan semuanya yaitulah Islam, ndak mesti. Tetapi belajarlah Islam, kenalilah Islam dari sumber aslinya. Nah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka tuba lil ghuraba. Sungguh beruntung. Tuba di sini ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama. Di antara maknanya yang dikatakan oleh para ulama tuba ini ya secara umum keberuntungan gitulah. Maka keberuntungan bagi orang yang asing tadi. Atau makna yang lain, tuba itu adalah, maksudnya adalah al-jannah. Ya, adalah al-jannah. Tempat di surga. Surga itu sendiri. Maksudnya surga akan didapatkan oleh orang-orang yang asing. Ada yang menafsirkan bahwasanya tuba ini adalah syajaratun fil jannah. Sebuah pohon yang ada di surga. Pohon yang memiliki kelebihan dan keutamaan tentunya. Ini yang akan didapatkan oleh orang yang asing di masyarakat tadi. Tapi asingnya asing sing bener nggih, Pak. Ya. Mboten asing cuman sekedar aneh, ya kan? Aneh bersikap aneh, sing penting katon aneh mboten. Ya. Tidak demikian. Tetapi maksudnya aneh dia itu adalah berusaha menjalankan syariat sebagaimana penafsiran yang akan kita baca nanti dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja di sini saya bacakan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terkait dengan makna daripada al-ghuraba. Makna orang-orang yang asing, orang-orang yang asing yang dimaksudkan oleh Nabi, yang akan mendapatkan keberuntungan, ya, yang akan mendapatkan surga atau pohon di surga itu, yang kayak gimana? Secara umum, ada tiga riwayat, atau ada tiga penafsiran, berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ini saling melengkapi. Makna yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya. Ditanya, "Manil ghuraba?" Siapa yang dimaksud dengan ghuraba itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nuzza'u minal qaba'il." An-nuzza' minal qaba'il. Orang yang dia itu mengasingkan diri, meninggalkan kabilahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, datang ke tempat lain yang tidak mengenal dia. Tetapi, kenapa dia melakukan itu? Dalam rangka untuk menjalankan agama, untuk menjaga agama. Ini makna nuzza' minal qabail. Orang yang dia itu meninggalkan kabilahnya, meninggalkan sukunya, bangsanya, daerahnya, masyarakatnya, menuju tempat yang tidak ada orang yang mengenal dia. Kenapa? Apa tujuannya? Untuk menerapkan agama. Untuk menjaga agamanya. Kira-kira orang yang kayak gini banyak apa sedikit? Umumnya wong sing merantau, golek napa? Golek duit nggih. Ya. Umume merantau, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan daerahnya. Umumnya itu untuk cari duit, nggih. Umume. Orang yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan masyarakatnya dengan niat untuk menjaga agamanya. Itu sangat sedikit. Makanya ghuraba tadi. Sedikit. Nah, ini makna yang pertama. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penafsiran yang kedua yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang juga disebutkan oleh beliau di sini riwayatnya, alladzina yasluhuna idza fasadan nasu. Makna yang kedua, ghuraba itu orang yang asing itu maksudnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ketika manusia pada rusak. Ketika manusia rusak, rusak agamanya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya. Rusak. Maknanya rusak itu jauh dari bimbingan agama. Nah, ketika mayoritas manusia seperti itu, dia orang yang saleh. Dia orang yang berusaha menjalankan agama. Yang berusaha mengamalkan agamanya, mempertahankan agamanya. Sementara orang-orang di sekitarnya jauh dari agama. Orang-orang di sekitarnya jauh dari agama. Orang-orang sekitarnya lebih memilih dunia. Tetapi dia justru mempertahankan agama dia, mengamalkan agama dia. Ini makna yang kedua. Nah, makna yang ketiga yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa itu al-ghuraba? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Penafsiran yang ketiga, orang-orang yang berusaha memperbaiki, ya, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirusak manusia. Memperbaiki agama Nabi, sunnah Nabi, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dirusak oleh manusia. Kenapa dirusak? Agama ini masa dirusak sih? Rusaknya agama ini tatkala apa? Tatkala dicampur aduk, ya. Ditambah-tambahi, ya. Dimasukkan bersama dengan agama ini ajaran-ajaran dari luar Islam. ajaran dari luar Islam dicampur dengan ajaran Islam, jadi rusak. Ya. Kalau bikin es campur enak ya. Tapi nek agama campur aduk, ya rusak. Nah, makanya tiga penafsiran ini, itulah makna al-ghuraba. Dan ini saling melengkapi. Jadi orang yang dikatakan ghuraba itu, ya, dia itu sedikit. Sedikit. Sebagaimana tadi orang yang digambarkan oleh Nabi SAW yang meninggalkan kampung halamannya untuk menjaga agamanya, kan sedikit. Dia itu sedikit. Kemudian sifatnya kayak gimana? Dia adalah orang yang saleh ketika sekitarnya rusak. Bukan hanya saleh, dia pun orang yang yuslih, memperbaiki. Bukan hanya baik, tetapi memperbaiki. Ini sifat ghuraba. Dan orang kayak gini kan masih sedikit. Orang yang saleh, orang yang baik dan memperbaiki. Ya. Orang yang saleh dan muslih. Orang yang baik dan memperbaiki. Dan itu tentu sedikit. Inilah al-ghuraba yang sejati. Al-ghuraba yang sesungguhnya. Itulah yang tadi dijanjikan oleh Nabi SAW akan mendapatkan tuba. Mendapatkan keberuntungan, mendapatkan surga. Nah, ini tiga penafsiran al-ghuraba. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah. Kemudian kita baca riwayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau akan memperjelas ya terkait dengan al-ghuraba tadi dan keadaan lingkungannya. Beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Umayyah qala. Dari Abu Umayyah beliau mengatakan sa'altu Aba Sa'labata Al-Husani radhiyallahu anhu. Kata Abu Umayyah, aku telah bertanya kepada Abu Salabah Al-Husani, seorang sahabat. Fakultu lahu, aku bertanya kepada beliau, kepada Abu Salabah. Ya Aba Salabah, wahai Abu Salabah, kaifa taqulu fi hadhil ayah? Ya. Apa penjelasanmu tentang ayat ini? Apa yang kamu katakan, yang kamu jelaskan tentang ayat ini? Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ini ayat yang ditanyakan oleh Abu Umayyah kepada Abu Sa'labah terkait dengan tafsirannya. Kenapa? Karena ini banyak orang yang salah paham. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib bagi kalian menjaga diri kalian sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan mencelakakan kalian, tidak akan bisa mencelakai kalian orang yang sesat. Orang yang rusak, orang yang menyimpang. Itu tidak akan bisa mencelakai kalian. Dengan syarat, idza tadaitum. Jika kalian itu berada di atas petunjuk. Jika kalian mendapatkan petunjuk. Jalan di atas petunjuk. Sepintas ya. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Alaikum anfusakum. Tidak akan mencelakai kalian orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang rusak. Tidak akan mencelakai kalian dengan syarat. Idza tadaitum. Selama kalian itu berada di atas petunjuk. Yang penting soleh. Ya. Itu kan kayak gitu. Yang penting memperbaiki diri. Ya. Soleh. Bagus. Ya orang yang menyimpang sesat, yang tidak peduli dengan agama, yang rusak. itu tidak akan bisa mencelaki kalian selama kalian berada di atas petunjuk. Nah, kata Abu Sa'labah, "Ama wallahi laqad sa'altu an khabiran." Naam. Sungguh ya demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran, ya. Sungguh engkau telah menanyakan perkara itu kepada orang yang ngerti. Kenapa? Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kamu takone. Wong sing ngerti, alhamdulillah saya pernah tanya kayak gitu. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Salabah, aku telah menanyakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Umayyah bertanya kepada Abu Salabah. Dan Abu Salabah ternyata pernah bertanya ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait dengan maksud dan makna ayat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal i'tamiru bil ma'ruf. Bahkan ayat ini itu harusnya kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanahau 'anil munkar, dan kalian saling melarang dari kemungkaran. Baik, sebelum saya lanjutkan penjelasan Nabi, karena ayat tadi sepintas itu dipahami sing penting wis soleh, ya. Dirinya baiklah, orang lain ndak akan mencelakai kita. Seolah-olah dipahami di sini ndak harus yang namanya memperbaiki kerusakan orang. Sing penting kan soleh. Kan ayatnya, ya, idah tadaitum, selama kalian itu berada di atas petunjuk. Selama kalian itu menjalankan hidayah, sudah. Makanya sebagian orang memahami ini, ya sing penting soleh dewek, ya wis lah. Sing penting soleh, ya sudah. Padahal tidak demikian. Ayat ini kata Nabi SAW mengandung di dalamnya tetap ada yang namanya kalian itu memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, melarang yang mungkar. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, hingga jika kalian melihat, ya, mendapati kebakhilan yang diikuti, orang-orang yang bakhil ini, kebakhilan yang terus diikuti, akhirnya semakin bakhil, rakus terhadap dunia. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang terus dituruti. Wa dunya mu'sarah, dunia yang didahulukan. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Kemudian setiap orang yang punya pendapat itu membanggakan pendapatnya sendiri. Maksudnya terkait dengan masalah kehidupan itu, ya, yang didahulukan adalah ide dan pikirannya. Tidak melihat agama. Naam. Ketika kondisi ini kita lihat bagaimana kondisi yang digambarkan oleh Nabi SAW. Orangnya itu pelit, ya. Susah untuk menolong orang lain. Peduli kepada orang lain itu sesuatu yang, ya, berat bagi mereka. Pelit. Entah pelit harta, ya, entah pelit tenaga, pelit waktu, pokoknya malaslah memberikan sesuatu kepada orang lain. Pinginnya semuanya untuk dirinya. Hartanya, tenaganya, kecerdasannya, kepintarannya, waktunya, jangan sampai untuk orang lain. Eman-eman. Ini. Kemudian tadi, cenderung mengikuti hawa nafsu, dunia. Makanya disebutkan setelahnya, dunia yang dikedepankan. Dan kemudian mengedepankan akalnya. tidak melihat agama, meninggalkan agama, cenderung kepada dunia. Intinya itu. Ketika kondisi masyarakat sudah seperti ini, ya, tidak banyak yang peduli kepada sekitar, ya, mendahulukan intinya urusannya ya dunia, tidak peduli masalah agama, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaika bi khassati nafsik. Ketika itulah maknanya kamu memperhatikan dirimu sendiri. Kamu perhatikan dirimu. Jangan ikut-ikutan mereka maksudnya. Kamu perhatikan dirimu sendiri. Jangan ikut-ikutan mereka. Nah, makanya kata beliau, wada'angkal awam. Tinggalkan orang-orang awam yang kondisinya seperti tadi. Orang-orang awam yang kondisinya itu tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Sibuk urusan dunia, mementingkan kepentingan pribadi, ya kan? Tidak peduli agama, tinggalkan model kayak gitu. Lihat dirimu sendiri. Jangan ikuti mereka, maknanya itu. Perhatikan dirimu sendiri, maksudnya tadi ini. Ayat itu maksudnya ini. Perhatikan dirimu sendiri, tinggalkan mereka. Tetapi tadi diingatkan oleh Nabi di depan. Bukan berarti membiarkan mereka. Tetap memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Perbaiki dirimu dan masyarakat yang seperti tadi kondisinya, berusahalah kamu perbaiki. Maknanya kurang lebih demikian, ringkasnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna min waraikum ayyaman, sungguh nanti di belakang kalian, maksudnya setelah generasi kalian, nanti akan ada masa, ada waktu, ada hari-hari yang as-sabiru fihinna, orang yang bisa bersabar di waktu itu, di hari-hari itu, kalqabiti alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Kenapa? Kondisi masyarakat seperti tadi, dia berusaha mempertahankan diri, bukan hanya mempertahankan diri, berusaha memperbaiki masyarakat. Sangat sulit, sangat berat, seperti memegang, menggenggam bara api. Diumpamakan oleh Nabi SAW sesuatu yang sangat berat. Yeah. Dia sedikit, kondisi masyarakat mayoritas kayak tadi, yeah, dia harus mempertahankan dirinya untuk tetap baik dan berusaha mengingkari kemungkaran yang ada di masyarakat. Berusaha memperbaiki masyarakat. Berat. Yeah. Maka kata Nabi SAW, ketika kondisi seperti itu, orang yang sabar dalam keadaan seperti itu, kata Nabi, lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Orang yang beramal di masa itu, di waktu itu, dalam kondisi masyarakat yang kayak gitu, orangnya itu beramal, ya, maka dia akan mendapatkan pahala 50 kali lipat, ya, mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 orang, ya, seperti pahalanya 50 orang, ya, yang mengamalkan amalan seperti amalan kalian. Yang mengamalkan seperti amalannya kalian. Ya. Orang yang sabar ini, ya, yang mempertahankan dirinya, orang yang mempertahankan dirinya, yang berusaha memperbaiki masyarakat ini, amalannya itu seperti amalan 50 orang, ya, yang mengamalkan seperti amalan kalian, kata Nabi. Maka para sahabat bertanya, ya, minna am minhum, maksudnya 50 orang dari mereka, maksudnya sezaman dengan mereka, ataukah dari kami, yaitu para sahabat maksudnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bal minkum, Bahkan dia akan mendapatkan pahala amal itu, hanya amal itu saja loh ya, amal yang dilakukan yang berat itu, akan mendapatkan pahala 50 kali pahala sahabat yang mengamalkan amalan itu. Khusus amalan itu. Amalan apa tergantung? Amar ma'ruf nahi mungkarnya kah? Atau masalah menjaga sunnahnya? Atau menjaga sholatnya? Atau yang lainnya? Terkait dengan itu. Ini tidak berarti orang ini itu lebih baik dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. Tidak. Orang ini itu hanya diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan 50 kali lipat amalan sahabat terkait dengan amalan tertentu-tertentu saja. Ya. Adapun sahabat ya jelas melebihi siapapun dalam berbagai sisi, dalam banyak hal. Nah. Tetapi ini saja sudah sangat besar. Taruhlah misalkan sholat. Orang yang melakukan sholat itu tadi, itu mendapatkan menjaga sholatnya, mengajarkan orang untuk sholat, mengajak orang untuk sholat. Orang sekitarnya rusak. Berarti kan dia mendapatkan pahala sholat seperti pahala sholatnya 50 sahabat. 50 sahabat, bukan 50 dari orang di situ. Ini sudah sangat besar. Ini dari sholat. Belum amalan-amalan yang lainnya yang dia kerjakan di tengah masyarakat yang rusak seperti itu. Nah, ini penafsiran Al-Ghuraba ya, beserta penjelasan ayat tadi. Nah, inilah Al-Ghuraba. Yang dia itu sebagaimana disebutkan tadi kan, dia itu saleh dan muslih. Saleh baik dan muslih dan memperbaiki. Bukan hanya soleh, tapi memperbaiki. Nah. Tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan, yang seperti itu sedikit. Makanya asing, makanya berat. Karena sedikit. Nah. Kemudian, beliau rahimahullahu ta'ala membawakan ya, riwayat berikutnya yang akan memperjelas ya pembahaman masalah ghuraba ini. Summa qala, kemudian berkata, menyebutkan sanadnya ya. Cukup panjang sanadnya, kita singkat saja barangkali ya. Sa'id ya. Nah, ini riwayat di apa namanya, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum. Sungguh kalian hari ini, sekarang ini, di zaman Nabi ya, Nabi berkata kepada para sahabatnya, sekarang ini sungguh kalian itu berada di atas agama yang jelas ya, dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar. Wa tujahiduna fillah. Dan kalian pun berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, walam yadhhar atau walam tadhhar fikum as-sakratan. Tidak nampak, belum nampak di masa kalian ini, di zaman kalian, di zaman para sahabat, as-sakratan. Dua, apa namanya, dua mabuk, apa ya, dua mabuk, masa dua mabuk. Mabuk dalam dua perkara, kayak gitulah ya. Sekarang belum nampak orang-orang yang mabuk dalam dua perkara. Kata Nabi, apa itu? Sakratul jahl wa sakratul hubbil aish. Ya. Kemabukan bodoh, gimana ya? Mabuk kondisi bodoh, yaitu adalah dianggap oleh Nabi SAW sebagai sakrah, seperti orang yang mabuk, orang yang tidak sadar. Dan yang kedua, ya, au gila, mungkin kayak gitu ya, pasnya. Ya, ya. Wasakratu hubbil aish, ya. Kecintaan terhadap dunia, kehidupan, penghidupan. Ya. Gila kepada dunia. Belum nampak sekarang. Orang yang tidak sadar karena kebodohannya. Dan orang yang dia itu gila terhadap dunia. Sekarang ini belum ada, kata Nabi. Di zaman beliau. Tetapi kata beliau. Wasatahu, wa satu hawaluna anzalik. Satu hawalun. Kalian akan berubah dari itu. Kondisi kalian sekarang ini bagus, kalian akan berubah. Fala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar. Nanti kalian itu tidak akan memerintahkan yang ma'ruf, tidak akan melarang yang munkar. Ya, wala tujahiduna fillah, enggan untuk jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, enggan. Wong tadi kondisinya cinta dunia. Wa tadhharu fikum ya sakratan. Dua model mabuk tadi akan muncul, akan nampak nanti pada suatu saat. Kegilaan tadi. Akan nampak orang-orang yang tidak sadar kalau dirinya itu bodoh. Dan orang-orang yang tidak sadar bahwasanya dia itu sangat mengejar dunia, lupa akhirat. Merasa orang yang juga tadi. Katanya kan sekarang seimbang dunia akhirat. Realitanya enggak. Realitanya itu lebih berat dunia. Ya. Nyatanya, coba dilihat dari sisi waktu sajalah. Lebih banyak mana waktu yang digunakan untuk akhirat sama dunia. Dari sisi tenaga lebih banyak mana tenaga yang dihabiskan untuk dunia dibandingkan dengan akhirat. Dari sisi berbagai macam apa ya pikiran, ya apa maksudnya, menuangkan pikirannya adalah untuk bagaimana terkait dengan dunianya. Berpikir untuk merencanakan akhirat itu jarang. Maknanya apa? Orang yang mengatakan menyeimbangkan dunia akhirat, ya cuman hanya sekedar di lesan saja. Tidak sadar kalau dia itu sedang mendahulukan dunia. Sedang merasa menyeimbangkan dunia akhirat. Yang penting wis sholat ya wis lah. Nah, wayahe pada puasa melu-melu puasa. Dianggap yang seperti itu sudah seimbang dunia akhirat. Padahal itulah makanya ya sakrah. Seperti orang yang mabuk, tidak sadar. Tidak sadar kalau cinta dunia. Mengedepankan dunia, tidak sadar. Sebagaimana banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dijelaskan oleh para ulama maksudnya, yaitu dia orang yang bodoh, enggak ngerti agama tapi bicara masalah agama. Sekarang di zaman kalian, wahai para sahabatku, enggak nampak ini. Nanti akan kayak gitu. Orang-orang bodoh enggak sadar kalau dirinya bodoh, ngomong masalah agama. Sehingga sesat dan menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi yang seperti ini, kondisi yang berubah seperti ini, lupa akhirat, terlalu sibuk dalam masalah dunia, rusak. Maka fal mutamassiku yauma idzin bil kitabi wa sunnah lahu ajrun khamsin. Kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, memegang teguh agamanya, memegang teguh Islam sebagaimana dari asalnya, dari sumbernya, maka dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Kemudian para sahabat bertanya, minhum ya Rasulullah, 50 orang dari mereka, dari sesama mereka? Nabi mengatakan, la bal minkum, 50 orang dari kalian. Nah, sebagaimana ini penjelasan tadi. Intinya riwayat ini menjelaskan tentang kondisi masyarakat, ya, yang apa namanya, orang yang ghurba itu hidup itu kondisi masyarakatnya kayak apa. Ini orang yang dalam kondisi melupakan agama, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak peduli membela agama, agamanya dihina, dicela, dicaci maki, tidak peduli sudah, malah ikut-ikutan menghina barangkali. Waliyadzubillah. Nah, tidak peduli agama, jangankan membela. Dan tadi, tidak sadar kalau dia bodoh, sehingga dia sesat, bahkan menyesatkan banyak orang, dan tidak sadar kalau dia itu juga sedang bergelimangan atau bergelut dalam dunia, merasa sedang juga apa namanya berjuang dalam Islam. Naam. Kemudian ya, riwayat yang lain yang terakhir yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba lil ghurabai, keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Alladzina yumassikuna bil kitabillahi hina yutrak. Beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, ketika kitab Allah itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan di sini pemahamannya. Kenapa? Karena sebagaimana tadi, pemahamannya itu dengan ra'yunya. Bukan berarti tidak membaca Al-Quran. Alkitab dibaca tetapi ditinggalkan pemahamannya dan pengamalannya. Kenapa? Karena disebutkan dengan riwayat yang tadi sebelumnya, orang yang lebih memilih dan lebih mengunggulkan hasil olah pikirannya, akalnya, pendapatnya. Dan seperti yang sebelumnya juga disebutkan tadi barusan, orang yang dia itu tidak sadar kalau dirinya bodoh. Berbicara masalah Al-Quran, berbicara tafsir Al-Quran, tidak ngerti kalau dia itu bodoh. Naam. Sehingga sesat dan menyesatkan banyak orang. Nah, al-ghuraba, orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, berusaha memahami sebagaimana asalnya, sebagaimana pemahaman para sahabat, dan berusaha mengamalkan sebagaimana mereka mengamalkan ketika Al-Quran itu ditinggalkan. Wa ya'maluna bisunnah hita tutfa. Dan orang itu, ahlul al-ghuraba itu, orang yang asing itu adalah orang yang mengamalkan sunnah ketika sunnah itu dimatikan. Sunnah itu ditinggalkan. Ajaran Nabi tidak diamalkan. Nah, ketika kondisi masyarakat seperti ini, meninggalkan Islam, maksudnya meninggalkan Islam bukan namanya, tetapi meninggalkan pemahaman Islam yang benar, mengambil Islam dari sumbernya, sudah tidak seperti itu lagi kondisi masyarakat, maka orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah al-ghuraba. Jadi dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai kesimpulan barangkali, al-ghuraba itu pertama kondisi masyarakatnya rusak. Masyarakatnya rusak, model kerusakannya sibuk dunia, mementingkan dunia, lupa agama, lupa akhirat, tidak peduli terhadap agama, tidak mau belajar agama dari sumbernya yang asli, ya, meninggalkan Alkitab wa Sunnah. Kemudian kondisi masyarakatnya tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran merajalela. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, menjadi orang yang saleh, yang baik, dan sekaligus berusaha untuk memperbaiki orang lain, memperbaiki masyarakat. Berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar sebisanya, semampunya. Inilah al-ghuraba yang seperti itu sedikit. Dan orang yang seperti inilah yang tadi dijanjikan oleh Nabi SAW akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala para sahabat yang melakukan amalan itu, amalan yang ditinggalkan oleh masyarakat ketika itu. Nah, ini kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Dan ini sebagai motivasi pendorong buat kita semuanya, agar kita itu tetap tegar, agar kita tetap sabar, agar kita tetap berpegang teguh dengan agama ini meskipun berat, meskipun tadi seperti memegang bara api, barangkali kita belum sampai seberat itu. Walhamdulillah teman-teman di sekeliling kita masih banyak. Kita masih mudah menjalankan sunnah. Ya. Masih terasa ringan mempraktekkan syariat ini. Nah, nanti akan ada kondisi yang sangat berat yang belum tentu. Ya. Kalau kita berada dalam kondisi lingkungan seperti tadi, kita bisa selamat, belum tentu. Maka ketika kita sekarang dalam kondisi seperti ini selamat, ya, maka kita berdoa semoga diberi istiqomah dan bersyukur diberi keselamatan seperti ini. Nah, itu kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.